aku belum mandi. Tak buang, tak buang, tapi masih kamu juga. Tak buang, tak buang, apalagi kalau sudah mandi. Aku buang pasti kamu sekali. Kalau orang lain melihat juga, tak buang pada aku tak dapat marah. Tak buang, tak buang, tapi kalau bersama

Bye.